mengumpulkannya apabila dikehendakinya. Ini dalam surat Syura ayat 29. Kemudian lebih tegas lagi di dalam surat Nur surat 41 dikatakan Allah telah menciptakan dabbah itu mimma dari air. Wa minhum mayamshi, di antaranya ada yang berjalan dengan perutnya dan di antaranya ada yang berjalan dengan dua kakinya dan di antaranya ada yang berjalan dengan empat kakinya. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya sehingga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini jadi yang dimaksud dengan dabbah itu, makhluk hidup itu bukan hanya sekedar tetumbuhan tetapi adalah makhluk yang bisa berjalan, yang bisa bergerak, dan itu diungkapkan bahwa itu bisa berarti binatang yang melata berjalan dengan perutnya seperti halnya ular atau berjalan dengan dua kaki seperti halnya manusia atau mungkin semacam simpanse atau kera atau berjalan dengan empat kakinya. Di sini hanya Allah menjelaskan bahwa makhluk itu diciptakan dari air dan ini bukti-bukti pengetahuan memang menyatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari air. Unsur pertama kami selalu kita sudah membahas, yang pertama diciptakan Allah adalah hidrogen. Hidrogen adalah unsur penting dari air, H2O. Demikian juga dalam kaitannya dengan evolusi di bumi, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kehidupan itu berasal dari air di bumi. Kemudian dia berevolusi, kemudian baru ke arah darat. Isyarat lain dalam Al-Quran menyatakan bahwa di langit, di luar bumi itu ada manusia. Dalam surat An-Nur ayat 41 dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah tasbih man fis samawati wal ard. Di situ disebutnya man. Jadi siapa atau orang. Orang-orang di langit dan di bumi. Dan burung-burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing tahu tentang cara salatnya dan cara bertasbihnya. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sebagian mungkin kemudian menafsirkan bisa jadi yang di luar bumi itu bukan manusia fisik. Bisa jadi itu mungkin jin atau mungkin malaikat. Mereka jelas makhluk Allah. Dan juga mereka tahu tentang tata cara salat dan tata cara bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Tetapi pada surat Rad ayat 51 dikatakan walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard, dan kepada Allah bersujud orang-orang di langit dan di bumi. Semuanya tak patuh pada Allah karena secara patuh mau atau tidak mau. Demikian juga dengan bayang-bayangnya, wazilaluhum. Demikian juga dengan bayang-bayangnya, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Dengan ungkapan bahwa demikian juga dengan bayang-bayangnya, itu menunjukkan bahwa itu bukanlah jin, bukan malaikat. Kalau ada bayang-bayang berarti dia adalah makhluk fisik. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan, di manakah manusia atau makhluk yang pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan bisa berjalan, bisa bergerak itu, yang disebutkan berada di langit. Nah, ini yang sekarang menjadi tantangan para ilmuwan untuk membuktikannya. Mungkin di planet sekitar kita, mungkin di Venus, di Merkurius, di Mars, Jupiter, tetapi di antara sekian banyak planet, Merkurius terlalu dekat dengan matahari, sangat panas sekali. Venus itu juga sangat panas sekali, walaupun di sana ada atmosfer, atmosfernya lebih banyak karbon dioksida. Jadi terjadi runaway effect dari efek rumah kaca. Jadi pemanasan yang makin dipercepat. Insya Allah Kamis depan saya akan bicarakan tentang planet Venus yang menjadi pelajaran bagi bumi kita. Kemungkinan kehancuran kehidupan bisa berasal dari tidak terkontrolnya gas rumah kaca. Kemudian Mars, nah ini yang kemudian menjanjikan, nanti insya Allah saya akan bicara tentang Mars agak banyak. Kemudian di beberapa satelit dari Jupiter. Itu ada Eropa. Eropa ini ada satelit yang bersalju, dan diduga di bawah salju itu ada laut air. Dan kehidupan di luar bumi itu ada tiga syarat yang biasa dicari. Pertama, ada unsur organik, berarti ada unsur kehidupan di dalamnya. Kemudian ada air, karena semua makhluk hidup memerlukan air dan pasti berasal dari air. Dalam Al-Quran juga disebut seperti itu, mimma. Jadi, kemudian ada sumber panas. Sumber panas bisa dari matahari, bisa dari dalam planet itu sendiri, misalkan dari aktivitas gunung berapi. Nah, tapi sebelum ke bukti-bukti itu, kita akan tahu tentang UFO, Unidentified Flying Object. Ini ketika masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, berita-berita tentang piring terbang sangat banyak sekali. Nah, ini kemudian menimbulkan dugaan bisa jadi apa yang disebut sebagai piring terbang itu semacam pesawat-pesawat percobaan di antara mereka. Dan ini bisa juga digunakan, diekspos ke masyarakat untuk mengelabui percobaan-percobaan mereka, termasuk juga untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Nah, tentang UFO ini, benda-benda terbang seperti piring terbang, itu ada yang benar, tidak bisa teridentifikasi. Ada yang hanya sekedar awan, yang karena orang awam tidak bisa memahaminya, awan tipis yang sedang bergerak perlahan. Atau untuk di daerah tertentu, itu migrasi angsa yang berkelompok terbang pada malam hari, kemudian terkena cahaya lampu dari kota, itu bisa terlihat seperti piring terbang. Nah, itu, tetapi banyak juga kasus yang tidak bisa dijelaskan apa itu piring terbang. Bahkan kadang-kadang ada orang iseng melempar topi, kemudian dipotret, dilaporkan itu sebagai piring terbang. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang secara saintifik kemudian meragukan. Nah, kemudian lebih banyak lagi tentang makhluk di dalam piring terbang tersebut. Ada yang menceritakan di Swedia pernah ditemukan ada UFO jatuh, kemudian sempat ditangkap, kemudian di semacam di otopsi gitu. Tetapi bukti-bukti ilmiah bahwa benar ada makhluk yang seperti itu ditangkap, diperiksa, itu susah diperoleh. Jadi ini bisa jadi hanya semacam hoax, jadi hanya semacam berita sensasi saja. Dan bagi kalangan yang mempercayainya mungkin dianggap benar. Tetapi di mana jasad dari makhluk ini, itu tidak ada. Kalau benar ini memang ada, itu menjadi penelitian saintifik yang mungkin beratus-ratus paper barangkali bisa dikeluarkan dari sini. Mulai dari bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana otaknya, bagaimana struktur genetiknya, dan seterusnya, itu banyak sekali. Kalau memang betul ada, ini ratusan paper bisa muncul dari sini. Tetapi ternyata itu yang kajian ilmiah tidak ada. Termasuk juga yang mereka sebut sebagai bukti arkeologi, pernah ada makhluk UFO yang dulu di bumi, kemudian ini sisa-sisanya katanya otaknya besar sekali. Memang digambarkan makhluk UFO itu, makhluk yang mengendari piring terbang itu makhluk yang cerdas sekali. Bahkan dalam film-film science fiction kemudian sering digambarkan yang kepalanya besar, ya berbeda dengan makhluk di sini. Dianggapnya mereka paling cerdas. Nah, sekarang pencarian tentang makhluk di luar bumi itu sudah memasuki bukan lagi semacam duga-duga seperti UFO tadi, tetapi sudah memasuki fase betul-betul ilmiah. Jadi ada cabang ilmu yang disebut sebagai eksobiologi. Jadi biologi luar angkasa. Ada lagi yang disebut sebagai bioastronomi, perkawinan antara biologi dan astronomi. Itu bagaimana mengkaji kemungkinan kehidupan di luar bumi. Kalau ada kehidupan di sana, itu kira-kira syarat-syarat apa yang makhluk hidup itu bisa bertahan. Kalau dulu orang mengatakan adanya oksigen itu menjadi syarat kehidupan, ternyata di bumi pun banyak sekali bakteri yang justru mati dengan oksigen. Jadi oksigen bukan hal yang penting. Udara bukan hal yang penting. Karena ternyata di dalam kawah gunung berapi yang demikian panasnya, ternyata masih ditemukan adanya bakteri-bakteri. Nah, Mars ini planet Mars, planet yang kalau kita lihat malam hari itu terlihat agak merah, berbeda dengan bintang-bintang yang lain yang kelihatan putih. Mars itu berwarna merah. Sejak ditemukan teleskop kecil, itu orang sudah menduga, bahkan kemudian muncul cerita-cerita fiksi bagaimana makhluk Mars menyerang bumi, karena dianggapnya dari bentuk-bentuk seperti ini, itu sepertinya ada kawah, ada saluran air yang mengalirkan air dari kutubnya ke arah ekuator. Jadi dianggapnya di Mars itu ada peradaban yang tinggi sekali sehingga sudah mempunyai bendungan-bendungan air yang demikian besarnya, kemudian bisa sampai terlihat di bumi. Tapi ternyata sekarang yang disebut sebagai kanal-kanal atau saluran air, ternyata itu hanya struktur dari permukaan Mars itu sendiri. Jadi yang saluran-saluran air yang dulu dengan teleskop kecil dikira sebagai saluran air yang dibuat oleh peradaban cerdas di sana, itu ternyata tidak terbukti. Nah, kemudian timbul misteri-misteri tahun ketika tahun 76 dikirim pesawat Viking. Ini pun sempat bagi orang yang mempercayai hal-hal yang dengan UFO. Banyak sekali yang orang yang mempercayai adanya makhluk piring terbang, itu hal-hal yang aneh di bumi, termasuk ada patung-patung besar di Pasifik. Kemudian bagaimana peradaban tentang mumi itu ada, kemudian piramid dan sebagainya, itu sering dihubungkan dengan sana. Termasuk juga ketika pesawat Viking tahun 76 menemukan kontur permukaan Mars seperti wajah manusia, itu kemudian timbul spekulasi bahwa di sana ada makhluk hidup yang sengaja membuat wajah manusia, menunjukkan wajah manusia mereka dari permukaan itu. Ya, seperti halnya ada wajah presiden-presiden kalau tidak salah di bukit di Amerika, memang sengaja dibuat seperti itu. Nah, tapi ternyata sekarang ini setelah menggunakan pesawat dengan pemotretan yang lebih teliti, itu ternyata hanya sekedar bukit-bukit biasa saja. Ini yang lebih detail lagi. Jadi ini hanya efek aja seperti mata, kemudian seperti hidung dan seperti mulut. Itu ternyata tidak ada. Nah, sekarang malah banyak sekali pesawat-pesawat yang dikirim ke Mars. Ini bukan karena gambaran bagaimana yang dulu menduga di sana ada kehidupan, tetapi memang dari penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa di Mars itu ternyata bekas-bekas kehidupan atau bekas-bekas air yang sebagai sumber kehidupan ternyata banyak sekali. Ini ada satu daerah yang menjadi daerah penelitian. Ini daerah satu kotak ini kalau diperbesar itu menjadi ini. Nah, ini terlihat dari konturnya, dari strukturnya itu terlihat seperti bekas-bekas air. Jadi dahulunya mungkin ada air, ada banjir besar, tapi kemudian air saat ini sudah tidak ada lagi. Demikian juga daerah ini, kalau diperbesar itu menjadi daerah ini. Ada bekas-bekas seperti aliran air. Nah, kalau ditemukan adanya air, sumber panas diharapkan biasanya itu dari dalam permukaan Marsnya. Itu kemungkinan ada kehidupan itu lebih besar. Nah, ini yang sekarang sedang dicari, itu daerah-daerah mana yang mempunyai sumber air yang sampai saat ini ada. Kalau dari bekas-bekasnya memang menunjukkan dulu pernah ada air, tapi apakah air ini masih bersisa atau tidak, itu yang terus sekarang menjadi perhatian. Nah, bukti-bukti lain, bekas-bekas kawah di Mars itu banyak sekali yang kemudian permukaannya menjadi datar, halus sekali. Ini dapat ditafsirkan bahwa pernah terjadi suatu erosi besar, ini jadi alur-alur ini seperti aliran sungai yang membawa tanah dari Mars dari daerah dataran tinggi ini ke arah kawah, jadi seperti danau besar dulunya. Kemudian ini mengendap, jadi endapannya itu menjadi datar sekali. Jadi kalau seperti yang sekarang, katakan karena tidak terkontrol dari sungai-sungai mengendap ke Saguling, ke Cirata, itu endapannya pun nanti akan menjadi endapan yang rata seperti ini karena sedikit demi sedikit dan kering. Nah, ini menarik perhatian bahwa bentuk-bentuk kawah yang kemudian menjadi halus, kemudian di sekitarnya banyak bekas-bekas jalur-jalur seperti air, ini menunjukkan memang dahulu pernah ada air. Nah, kemudian sekarang para peneliti kemudian mencari di manakah air sekarang ini. Memang ada dugaan sekarang dari bukti-bukti yang pesawat-pesawat yang dikirimkan baru-baru ini, bahwa nampaknya air itu di Mars bukan hilang sama sekali. ada harapan air ditemukan di beberapa bagian yang, dan itu air berada di bawah permukaan. Jadi seperti di salah satu tebing. Di sini di atasnya tidak terlihat, tetapi dari bagian tengahnya ini banyak sekali aliran-aliran bekas air. Artinya di sini ada air bawah permukaan. Nah, kalau ada air di bawah permukaan, ada kemungkinan ada kehidupan di bawah permukaan ini. Tentu mungkin bentuknya bukan manusia, tapi barangkali kalau manusia cerdas bisa juga. Jadi ada manusia bikin perkotaan di bawah tanah ini. Tapi setidaknya kalau ada air, ini ada makhluk-makhluk kecil yang mungkin punya kehidupan. Ya, apapun bentuknya, kalaupun kemudian nanti ditemukan adanya kehidupan, itu menjadi sangat menarik sekali. Ini di daerah lain juga seperti ini. Di permukaannya datar, tetapi kemudian di salah satu tebingnya ini terlihat alur-alur seperti aliran air. Ini yang kemudian menarik para peneliti, termasuk dikirim beberapa pesawat dan kemudian mendarat, kemudian dia menjelajah ke sekelilingnya, meneliti bagaimana komposisi kimia dari bebatuan di sini, kemudian kemungkinan ada unsur-unsur organik. Nah, yang menarik itu dari penemuan meteorit dari kutub utara yang disebut sebagai ALH84001. Jadi dari ditemukan di Bukit Allen Hill, Bukit Allen, tahun 84, meteorit pertama. Ini sering diadakan misi-misi pencari meteorit di kutub, karena membedakan antara batu dengan meteorit akan mudah sekali kalau di atas es. Berbeda kalau misalkan di gurun atau mungkin di daratan biasa. Membedakan antara meteorit dan batu biasa itu susah sekali. Tapi di kutub, di permukaan es itu relatif lebih mudah. Dan ini yang salah satu yang ditemukan tahun 84. Ketika ini kemudian diiris, kemudian diteliti dengan mikroskop elektron, itu dijumpai adanya bentuk-bentuk yang diduga sebagai mikrobakteria. Jadi seperti bakteri-bakteri mikro, memang lebih kecil dari bakteri di bumi. Dan ini yang kemudian menjadi perdebatan, bahwa apakah betul ini sebagai bukti kehidupan di Mars, atau mungkin pencemaran ketika waktu mengolah data ini. Tetapi itu diyakinkan bahwa tidak mungkin ada pencemaran, karena sudah ada upaya-upaya secara hati-hati untuk menghindari pencemaran itu. Kemudian batu ini dibuktikan bahwa itu betul-betul berasal dari Mars, dilihat dari komposisinya. Jadi ada analisis komposisi kimiawi dari batu ini, dan itu ternyata cocok dengan komposisi di Mars. Jadi bisa dijelaskan bahwa kemungkinan sekitar 4 miliar tahun yang lalu, atau mungkin 3 miliar tahun yang lalu, Mars itu terkena tumbukan yang besar. Sama halnya seperti di bumi, ketika pada awal-awal umur tata surya ini, adanya tumbukan besar itu sangat mungkin sekali terjadi, termasuk di Mars. Bisa jadi pada waktu terjadi tumbukan besar, kemudian batuan dari Mars ini kemudian terlempar keluar. Seperti halnya yang saya ceritakan Kamis yang lalu, karena ada tumbukan besar ke bumi, kemudian ada bagian bumi yang terlontar, kemudian sekarang menjadi bulan. Nah, dalam ukuran yang lebih kecil mungkin ada pecahan-pecahan seperti itu yang terlempar keluar ke lingkungan tata surya. Kemudian pada saat sekitar 13.000 yang lalu, itu kemudian masuk ke lingkaran dekat bumi, kemudian masuk ke bumi sebagai meteorit yang ini akhirnya kemudian ditemukan di kutub utara tahun 84. Jadi ini dibuktikan kalau dari segi batunya itu diyakini betul ini dari Mars. Tapi kemudian menjadi perdebatan apakah betul mikrobakteria itu betul-betul berasal dari Mars. Setidaknya ini masih terus diperdebatkan. Kalau memang betul ini mikrobakteria dari Mars, ini menjadi bukti pertama bahwa ada kehidupan jasad renik di Mars. Kalau ada kehidupan jasad renik, ini hanya masalah evolusi. Dalam biologi itu ada kemungkinan nanti menjadi makhluk yang berderajat lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ini nanti juga akan menjadi pertanyaan, kalau di Mars sekian sekitar 3 miliar tahun yang lalu sudah ada kehidupan, itu nanti kemudian bisa ditelusur bagaimana evolusi kehidupan. Bisa jadi 3 miliar tahun yang lalu di Mars sudah ada kehidupan, di bumi belum. Belum jadi. Tapi kemudian karena di sana ada bombardemen dan sebagainya, kemudian punah yang makhluk-makhluk besarnya, kemudian sisa-sisa makhluk yang reniknya. Tapi bisa juga justru terbalik. Di bumi sekarang sudah pada generasi makhluk hidup tingkat tinggi. Mungkin di Mars sebagai awal dari kehidupan, awal dari kehidupan. Jadi itu yang kemudian menarik untuk diteliti. Objek langit lain yang menarik untuk cari kehidupan itu adalah Titan, satelitnya Saturnus, planet bercincin itu. Itu diduga mempunyai atmosfer. Jadi kalau dilihat dari di beberapa foto yang kemudian ini diolah, itu menunjukkan adanya atmosfer seperti ini. Yang biru ini adalah atmosfer yang mengelilingi Titan. Dan citra dari pesawat Huygens yang dikirim mungkin minggu lalu itu menunjukkan hal yang jelas. Kalau yang terang ini berarti permukaan yang tidak rata, kemudian hitam ini adalah permukaan yang rata. Ada yang lebih hitam lagi, kemudian menjadi satu kumpulan. Ini permukaan makin hitam berarti permukaannya makin rata. Dan ini diduga ini adalah deretan danau air. Nah, kalau memang betul, ini masih perlu dikonfirmasi lagi, apakah betul sebagai satu deretan air, satu rangkaian danau. Kalau betul, nah ini kemudian di kemungkinan untuk adanya kehidupan itu akan lebih besar lagi. Ini yang ada di Titan. Kemudian di satelitnya Jupiter, Europa, ini satelit yang setiap hari itu terselimuti oleh salju. Ini sering ditemukan adanya semacam disebut sebagai kriovulkanisme. Jadi seperti lahar dingin. Jadi bisa jadi dari es ini di bawahnya itu ada gunung berapi, kemudian karena ini bentuknya es, itu kemudian laharnya menjadi aliran air yang kemudian memutuskan retakan-retakan es yang terisi lagi. Kemudian ini menjadi garis-garis, menjadi ini adalah lempengan es pecah kemudian terisi oleh air di bawahnya, maka kemudian bentuknya seperti jalan-jalan seperti ini. Nah, ini diduga bahwa di bawah lapisan es ini seperti halnya di kutub itu ada air atau lautan air. Jadi seperti kalau kita lihat film-film kartun itu bagaimana orang melubangi es di kutub kemudian memancing ikan di dalamnya. Jadi bisa jadi di bawah permukaan ini ada lautan air. Nah, kalau ada lautan air sebagai syarat kehidupan, kemungkinan di sana ada kehidupan. Nah, sekarang para peneliti di NASA sedang memikirkan bagaimana teknologi untuk mengirim pesawat ke sana. Jadi kemungkinan ada satu pesawat yang sengaja ditembakkan, jadi langsung menembus ke dalam, menembus ke lautan airnya. Tetapi masalah kalau kemudian bisa menembus tetapi sinyalnya tidak bisa dikirimkan keluar, kan susah juga. Ini masih terus dipikirkan bagaimana untuk bisa menembus ke lautan air itu dengan bisa mengirimkan informasi sebanyak-banyaknya. Ini contoh lain bagian dari Eropa tersebut, satelitnya Jupiter. Ada bagian-bagian yang menunjukkan kemungkinan di antara retakan-retakan tersebut yang menunjukkan adanya pembaruan-pembaruan yang berasal dari air di bawahnya. Nah, mencari kehidupan itu bukan hanya di tata surya kita. Para peneliti juga mencari kemungkinan planet-planet di luar tata surya. Dan sekarang sudah mulai banyak. Memang tidak bisa difoto secara langsung bentuk planetnya, tetapi dengan metode-metode tertentu itu bisa disimpulkan bahwa suatu planet, suatu bintang itu mengandung planet. Termasuk juga menghitung berapa ukurannya. Ini ada bintang dalam kode katalog astronomi itu HD 114762. Itu di diperhitungkan mempunyai planet dengan massa 10 kali massa Jupiter, berarti planet raksasa. Ini baru indikasi bahwa ada planet, belum tentu di sana ini layak huni. Itu biasanya baru penelitian selanjutnya lagi. Nah, mencari kehidupan di luar bumi, di luar tata surya, termasuk makhluk cerdas, ini yang kemudian menjadi perhatian para pencari kehidupan di luar bumi, itu dengan yang disebut sebagai proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi pencarian kecerdasan di luar bumi. Ini digunakan teleskop radio raksasa yang dibangun di antara perbukitan di Arecibo di Amerika Selatan. Nah, data-datanya ini sangat melimpah sekali. Dan banyak hal yang bisa digali dari data-data yang sangat melimpah tersebut. Oleh karenanya data-data yang dari teleskop radio ini kemudian dikumpulkan dan dalam satu server besar, dan ini kemudian disebarkan melalui internet dan ditawarkan kepada para pemilik PC yang mempunyai koneksi kepada internet untuk mengolah ini. Jadi secara otomatis ada satu program yang bisa di-download, kemudian nanti secara otomatis akan mengolah dan nanti mengidentifikasi ada atau tidaknya sinyal dari makhluk cerdas. Ini salah satu contoh yang dikerjakan di beberapa PC yang terkoneksi ke internet, datanya kemudian di-download, kemudian dia olah. Itu mencari sinyal-sinyal seperti ini. Jadi sinyal-sinyal bisa karena interferensi atau dari gangguan dari lokal di bumi, tetapi bisa juga setelah diteliti itu misalkan tidak ada indikasi itu dari sinyal dari bumi. Nah, ini yang kemudian menarik lebih lanjut untuk diteliti, bisa jadi sinyal radio ini berasal dari satu kehidupan cerdas di luar bumi. Nah, mencari sinyal-sinyal seperti itu, sinyal buatan bukan sinyal alami, itu menjadi perhatian dari proyek SETI ini. Saat ini sudah ditemukan beberapa bintang yang ternyata mengirimkan sinyal-sinyal yang bukan sinyal alami. Jadi diduga bahwa kalau betul itu adalah sinyal dari sebetulnya dari satu kehidupan di sana, dari aktivitas sinyal di sana, ini diharapkan bahwa di sana ada satu kehidupan. Setidaknya sudah ada ratusan bintang ini dengan yang diberi warna kuning. Ini adalah jalur yang biasa diamati atau daerah yang bisa diamati oleh teleskop radio Arecibo tersebut. Nah, dari penemuan ini kemudian nanti bisa ditelusur lebih detail lagi tentang bagaimana sinyalnya itu, apakah betul terus menerus, karakteristiknya bagaimana, yang nantinya itu diharapkan bisa menyimpulkan apakah betul di sana ada kehidupan. Kalau misalkan betul di sana ada kehidupan, barangkali nanti kita bisa berkomunikasi walaupun jaraknya jauh dengan radio, mungkin kita bisa berkomunikasi. Ya, barangkali ini pun kita perlu pemancar yang sangat kuat dayanya supaya bisa menembus, bisa sampai ke bintang-bintang ini. Kalau sinyal radio dari mereka bisa sampai ke kita, bisa jadi sinyalnya sangat kuat sekali. Dan ini tentunya jaraknya ini bisa sampai dengan puluhan tahun, mungkin ratusan tahun untuk komunikasi tersebut. Jadi ini yang kemudian menjadi semacam obsesi manusia untuk mencari teman-teman kehidupan di atau teman-teman peradaban di luar bumi. Saya kira demikian pembahasan kita tentang mencari jejak kehidupan di luar bumi. Al-Quran telah mengisyaratkan dan bukti-bukti ilmiah sudah mengarah menunjukkan bahwa ada kehidupan, tetapi di mana dan bagaimana wujudnya ini yang masih terus dicari. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Jadi kalau kita baca di internet itu memang perlu hati-hati antara berita benar, fakta benar dan berita yang sifatnya hoax. Jadi yang sifatnya hanya sekedar apa ya, sensasi saja. Jadi apa yang kadang-kadang berita bahwa sesuatu informasi kemudian ditutupi gitu ya oleh militer Amerika atau mungkin negara lain. Tapi kalau memang betul itu ada, malah ini justru dibuka dan itu menjadi bagian dari penelitian ilmiah internasional. Saya kira kalau memang ada betul ada sinyal itu bukan hanya dari bagaimana mengkaji kebenaran sinyalnya, itu bukan sinyal alami. Ini mungkin dari segi fisik, dari sinyal radionya saja sudah banyak paper bisa dikeluarkan. Kemudian dari penelitian mengidentifikasi sumbernya ke arah mana, itu juga akan banyak sekali paper. Jadi saya kira kalau memang betul ada informasi itu, ini menjadi kajian ilmiah yang sangat menarik sekali. Nah, jadi kalau ada yang disebut sebagai informasi dirahasiakan, termasuk yang tadi ada UFO jatuh kemudian diteliti, tapi beritanya disembunyikan, itu jelas bukan ilmiah. Kalau justru betul-betul ilmiah, itu malah terbuka, malah dibuka kemudian dipublikasikan dan sekian ratus paper bisa keluar dari hal-hal yang menarik seperti itu. Ya. Ya, itu insya Allah hari Kamis depan saya akan menjelaskan bahwa ada memang ada objek-objek yang disebut sebagai NEO, Near Earth Object ya. Jadi itu memang selalu dipantau ada patrolinya dan biasanya terus kemudian diperhitungkan kalau nanti akan menabrak bagaimana dampaknya. Karena 65 juta tahun yang lalu itu pernah ada asteroid jatuh di Semenanjung Yucatan, itu yang kemudian memusnahkan dinosaurus. Nah itu kalau memang nanti ada objek dekat bumi lagi yang mendekat itu saya kira akan menjadi kajian penting dan mungkin segala usaha dan segala dana secara internasional akan diupayakan untuk menghancurkan sebelum menghantam bumi. Ya, ya mungkin belakang dulu kemudian silakan. Ya. Ya, memang dalam surat Al-Qamar disebutkan demikian, telah terbelah bulan. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah itu menunjukkan bahwa bulan itu belah. Tapi kemudian saya menjadi agak meragukan riwayatnya ketika disebutkan bulan itu kemudian diambil oleh Rasulullah. Itu kalau yang bagian itunya mungkin sekedar tambahan yang barangkali tidak benar. Tapi bahwa hadis yang menyatakan bahwa riwayat menyatakan bahwa bulan telah belah itu benar. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu mukjizat Rasulullah. Tetapi yang kemudian menjadi kajian itu apakah itu benar belah secara fisik. Nah, kalau benar secara fisik itu susah sekali menjelaskan secara ilmu pengetahuan, walaupun di internet sempat berkembang bahwa salah seorang dari astronot Apollo yang mendarat di bulan kata menemukan bukti-bukti geologi yang berbeda dengan yang lain bahwa menunjukkan bulan itu belah. Lagi-lagi seperti informasi tadi yang di internet itu bisa jadi berita yang sifatnya hoax, hanya untuk sensasi, bisa jadi benar. Karena kalau betul di sana ada bukti-bukti geologi seperti itu, jadi bulan ini seperti bola kemudian belah kemudian nangkup lagi seperti itu. Itu menarik sekali dikaji bagaimana mekanisme belahnya. Bahwa suatu saat bulan itu pecah, itu bisa. Jadi ayat itu menurut beberapa ahli tafsir bisa menyatakan bahwa telah belah. Itu pada masa yang lalu pernah belah. Tapi bisa juga ada makna tertentu bahwa nanti suatu saat bulan itu belah. Nah kalau suatu saat bulan itu belah, itu bisa memang ada mekanismenya. Suatu benda langit, kalau dia pada satu jarak tertentu karena ada efek pasang surut dari benda induknya, itu kalau daya tahan internal dari benda tersebut tidak kuat, itu akan pecah. Jadi seperti komet Schumacher-Levy 9 tahun 94 yang lalu mendekat ke Jupiter, itu sebelum mendekat dia sudah pecah menjadi 12 keping, kemudian satu demi satu masuk. Nah, bulan pun diperhitungkan pada satu jarak tertentu. Saya lupa ukurannya. Jadi ketika pada, karena gangguan, sebetulnya ada gangguan di langit, ini gangguan dalam orbit, itu kemudian mendekat ke bumi, itu dengan memperhitungkan kekuatan internal dari bumi, itu bulan mungkin bisa pecah. Jadi itu bisa-bisa terjadi. Tapi kalau pada saat zaman Rasulullah bulan pecah, itu bisa jadi karena, dugaan saya bukan fisik bulannya, tetapi ada satu fenomena di atmosfer yang menyebabkan kemudian bulan itu pecah. Jadi itu bisa jadi mukjizat memang kemudian ditunjukkan dengan, sebetulnya seperti halnya sendok di gelas air itu kemudian terlihat patah, padahal sesungguhnya tidak patah. Jadi bisa jadi karena ada efek pembiasan di atmosfer yang memang perlu dijelaskan mekanismenya, itu kemudian tampak belah. Tapi yang jelas itu untuk menunjukkan Rasulullah punya mukjizat. Allah menunjukkan dengan bagaimana fenomena di atmosfernya. Itu saya belum menemukan ada kajian tentang itu. Ya. Oke, silakan. Ya, setiap benda itu mempunyai gravitasi. Jadi setiap massa itu mempunyai gravitasi. Kenapa misalkan debu-debu di Mars ini tidak berhamburan keluar? Itu karena ada gravitasi di permukaannya. Jadi katakan ini bagaimana struktur ini tetap seperti itu karena memang gravitasi Marsnya. Kalau tidak ada gravitasi Mars, atau katakan gravitasinya kecil, itu mudah sekali berhamburan. Jadi seperti mengapa di bulan tidak ada udara, itu karena salah satu faktornya adalah karena gravitasi di bulan kecil, relatif kecil. Jadi udara itu tidak ditahan. Tentu banyak lagi faktor yang lain karena ada angin, matahari yang kemudian menyapu udara. Tapi sesuatu itu akan bertahan pada planet induknya, itu karena ada gravitasi. Nah, besar kecilnya tergantung dari massa planet tersebut. Semakin besar akan semakin besar gravitasinya. Kira seperti itu. Ya. Ya, memang di dalam isyarat Al-Quran menyebutkan bahwa apabila suatu kaum itu durhaka, maka Allah akan menghancurkan kaum tersebut kemudian menggantinya. Ya, seperti kaum Nabi Nuh, itu dengan banjir besar sekali hapus, kemudian generasi yang diselamatkan ini membangun peradaban baru, membangun kumpulan manusia baru. Bisa jadi dalam lingkup yang besar seperti itu. Dikatakan bisa jadi kalau seluruh manusia di bumi kemudian durhaka, kemudian dan kekuasaan Allah dipunahkan, kemudian Allah mengirimkan lagi ada makhluk dari luar angkasa, itu suatu hal yang sangat mungkin bisa-bisa saja terjadi. Jadi tetapi ya sekarang kemudian pertanyaan, kalau memang betul ada di sana, itu yang sekarang menjadi pertanyaan, di mana? Ya sekarang para peneliti termasuk astronomi itu yakin bahwa di luar bumi itu ada kehidupan. Mungkin di antaranya ada makhluk yang cerdas. Tetapi di mana? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian sudah diketahui lokasinya, mungkin langkah yang pertama sekarang itu adalah semacam berkomunikasi. Nah, kalau komunikasi radio tentu tidak bisa seperti dari Bandung ke Amerika seperti halnya telepon saat itu juga, karena jaraknya walaupun dan gelombang radio itu bisa mungkin bertahun-tahun dari sini dikirim, kemudian dari sana baru. Nah, termasuk pesawat-pesawat antariksa seperti Voyager yang dikirim ke luar bumi itu selalu ada pesan-pesan dari bumi, dari suara bagaimana air mengalir, kemudian isyarat-isyarat bahwa posisinya itu dekat dengan matahari dan seterusnya. Walaupun dalam bentuk simbol-simbol yang diharapkan, kalau mereka makhluk cerdas, lebih cerdas atau setidaknya secerdas manusia bumi, itu bisa menafsirkan gambar itu bahwa di bumi ada makhluk. Nah, kalau sudah diketahui di sana, ya mungkin dalam gambaran itu menjadi bukan hubungan antar bangsa lagi, bisa menjadi antar peradaban, karena bisa jadi betul-betul beda, mungkin dari fisiknya beda, dari kebiasaan juga berbeda. Ya, jadi isyarat dalam Al-Quran bahwa nanti makhluk kaum yang durhaka digantikan dengan kaum yang baru itu sudah ada contohnya pada zaman Nabi Nuh dan Ad, kemudian yang lain-lain. Mungkin dalam lingkup yang lebih besar bisa jadi digantikan bukan dari makhluk di bumi, tapi mungkin juga dari makhluk dari luar bumi. Itu saya kira satu hal yang bisa terjadi. Barangkali dari ibu-ibu, barangkali yang lain. Tidak ada. Oh, silakan. Iya, ini kajian dari eksobiologi atau kata biologi antariksa itu mencari apa sih syarat-syarat adanya kehidupan gitu. Yang disebut sebagai makhluk hidup itu adalah yang kata dia bisa berkembang biak, bergerak, kemudian soal bentuknya itu masalah lain. Tapi bahwa yang disebut sebagai kehidupan sudah didefinisikan dulu. Nah, kemudian untuk adanya kehidupan itu syarat-syaratnya apa? Nah, sekarang sudah disimpulkan bahwa minimal ada 3 syarat. Ada unsur organik, ada unsur air, kemudian ada sumber panas sebagai sumber energinya. Nah, itu. Nah, soal bentuknya bagaimana, bisa jadi nanti walaupun dia makhluk cerdas, mungkin bentuknya bukan seperti manusia, mungkin tidak ada mata, bahkan barangkali bukan lagi seperti panca indera yang kita miliki. Itu bisa jadi. Tetapi kalau kata gambaran tadi bahwa di situ diduga ada, ada air, kemudian ada kehidupan, itu syarat tadi bahwa ada kehidupan itu ada unsur organiknya, kemudian ada air dan ada sumber panas. Nah, sekarang yang sedang dicari itu air. Kalau sumber panas diharapkan di beberapa lokasi itu mungkin ada dari gunung berapi. Nah, sekarang yang mencari sumber air itu yang jadi sasaran Mars, kemudian Titan dan Eropa. 3 itu yang diduga ada airnya. Kalau sudah ada airnya, kemudian nanti sekarang yang di Mars baru ditemukan jejaknya, bekas air. Tapi airnya saja itu di mana? Seperti di sini. Ini dari penelitian beberapa saat ini soal bekas. Kalaupun dari sini mengalir air, itu memang tidak bisa bertahan lama. Karena udara di Mars ini demikian kering, kemudian sangat dingin. Jadi kalau ada air ini mungkin hanya bertahan pada sampai jarak tertentu, kemudian mungkin hilang atau menguap dan sebagainya. Nah, ini sedang dicari setidaknya air yang sampai saat ini ada itu di mana. Kalau itu ada, kemudian nanti akan diteliti lagi, mungkin di sini akan digali, mungkin dikirim pesawat yang kemudian menggali. Dari sana akan digali, dicari lagi unsur organiknya. Karena ada air, ada panas, ada unsur organik. Nah, unsur organik ini yang kemudian dikaji. Kalau sudah dari air ini, airnya ada. Nah, unsur organiknya kemudian mana? Kemudian kalau sudah ada, dicari lagi mungkin di daerah lain yang ada sumber panasnya. Jadi seperti daerah oase yang ada sumber airnya, kemudian di sana ada sumber panasnya, dan itu diduga kemungkinan makhluk hidup itu berada di sekitar sana. Nah, mungkin derajatnya masih derajat yang rendah, barangkali hanya bersel satu. Setidaknya kalau itu pun diperoleh, itu sudah penemuan yang luar biasa itu. Iya. Iya. Iya. Dari definisi kehidupan itu setidaknya sel ya. Nah, unsur penting dalam sel itu air. Itu air itu yang kemudian menjadi unsur. Kemudian dalam Al-Qur'an isyarat yang jelas tidak diperhatikan oleh para ilmuwan itu dikatakan setiap makhluk hidup, setiap dabbah itu disebut mimma, jadi dari air ya, dari air. Jadi ada isyarat dua-dua alur ini yang kemudian saya kira bagi kita bisa meyakinkan memang air itu menjadi syarat kehidupan. Udara jelas tidak bukan jadi syarat, tetapi air itu menjadi syarat. Pada setiap unsur sel itu air itu pasti ada gitu. Nah, untuk bergerak itu tentu harus ada energi, itu berarti harus ada panas. Nah, itu panasnya tidak ada. Nah, unsur organik itu unsur-unsur yang membentuk dinding sel dan sebagainya. Jadi tiga itu yang minimal itu harus ada. Soal bentuknya bagaimana itu mungkin jelas berbeda dengan apa yang kita bayangkan di sini. Tetapi dari definisi yang disebut sebagai kehidupan itu, dan itu kehidupan setidaknya unsur yang terkecil adalah sel, itu tiga hal ini harus ada. Air, kemudian sumber panas itu sebagai sumber energinya untuk bisa bergerak, bisa tumbuh. Kemudian unsur organiknya tentu pembentuk sel itu. Ya. Ya. Jadi konsep sel itu kan adalah satu konsep yang dipahami di sini. Kita atau seperti itu. Yang di bumi itu konsep sel itu yang seperti itu. Ini yang tadi saya tanyakan itu karena kita lahir ada di sini, konsep kehidupan yang kita pahami adalah kita di center itu adalah sel kan kira-kira gitu. Iya. Iya, iya. Ya itu memang itu sangat mungkin. Hanya dalam konsep ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan itu dianggap tidak tahu ya. Ya, makanya kemudian ketika Viking mendarat di Mars itu diantara ilmuwan ada juga yang bergurau bisa jadi bebatuan yang kita kira batu itu mungkin itu adalah makhluk Marsnya, bisa jadi. Tapi kan secara ilmu pengetahuan per definisi yang kita miliki ilmu pengetahuan yang ada di bumi itu disebut kehidupan itu adalah begini-begini. Bahwa ada kehidupan yang lain itu artinya kehidupan yang tidak terdefinisi menurut definisi kita. Itu bisa jadi ada, tapi itu setidaknya dalam batasan ilmu pengetahuan kita itu saat ini belum dianggap sebagai makhluk hidup. Tapi kalaupun nanti kemudian ditemukan ya kemudian ternyata memang itu sebagai yang hidup. Katanya seperti malaikat dan jin, itu kan dia bisa bergerak. Secara agama itu disebut makhluk hidup. Tetapi secara ilmu pengetahuan tidak bisa kan? Tidak bisa. Jadi itu di luar lingkup ilmu pengetahuan, termasuk misalkan kalaupun ada kehidupan di luar bumi, bentuknya yang lain, itu ya setidaknya di luar definisi itu. Bisa jadi ya ada, tapi jelas di luar definisi ilmu pengetahuan yang kita kenal. Ya, memang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad, tentu Rasulullah Muhammad ini bersama Al-Qur'an yang diterimanya itu kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya, tentunya ini juga mestinya berlaku. Tetapi kalau dalam ayat yang tadi pada awal sini bahwa mereka itu tahu tentang cara salat dan bertasbihnya, mereka tentu mempunyai nabi sendiri, syariat sendiri yang sumbernya dari Allah gitu. Bisa jadi formulasi seperti Al-Qur'an isinya tentang tauhid, tetapi dengan kondisi mereka, dengan bahasa mereka itu kemudian ya bisa jadi memang Islam ada di bumi, Islam ada di sana, tetapi bagaimana seperti halnya di bumi ada Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Islam dibawa oleh Nabi Musa, Islam dibawa Nabi Adam, semuanya sama aja Islam gitu. Nah, saya kira kalaupun ada di luar bumi itu mungkin ada, dan mungkin di sana ada Rasul sendiri yang dari kalangan mereka sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasul itu diturunkan dari kalangan mereka sendiri, di kalangan itu. Jadi bisa jadi ya di sana ada. Dan soal kebenarannya dari semua makhluk hidup berasal dari air, itu setidaknya ilmu pengetahuan saat ini pun tidak membantah bahwa ada definisi lain. Itu definisi yang setidaknya belum terdefinisi oleh ilmu pengetahuan. Seperti halnya malaikat dan malaikat, ruh, kemudian jin, itu ada, kita yakini adanya, tetapi itu sudah di luar lingkup ilmu pengetahuan. Gitu. Ya. Saya kira itu mungkin. Ya, karena waktunya barangkali kita akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Thomas Jamaluddin yang telah menguraikan tentang bumi dan langit. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis depan, merupakan hari terakhir dalam pemaparan ayat-ayat kauniyah. Untuk itu kepada Bapak beserta Ibu yang belum puas bertanya, insya Allah hari Kamis depan kita bisa mengajukan pertanyaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.